بسم الله الرحمن الرحيم. Nah, sekarang ada penelitian terbaru yang dilakukan oleh kelompok 18. Kelompok 18 ini tim gabungan 18 berasal dari MIT, Massachusetts Institute of Technology, yang di Amerika itu sangat populer universitasnya. Mereka menghadirkan pengetahuan dan penelitian, dan ini cukup luar biasa. Mereka membuat titik di muka bumi sampai 57 titik, 248 dimensi. 57 titik, 248 dimensi tanpa dibatasi oleh skat. Jadi, di muka bumi dibagi 57 titik, 248 dimensi, tempat-tempat yang berbeda. Ya, apa penemuan yang paling luar biasa dan kaitan dengan hadis ini? Dulu, sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu mengartikan tiga fase tadi. Sekarang, penemuan menyebutkan, Masya Allah. Teman-teman sekalian, dalam diri manusia, itu ada saham dua. Dari ayah, dari ibu. Ini dari sperma, ini dari ovumnya. Ternyata, ketika keduanya bergabung, nanti ada satu kandungan dalam diri manusia yang disebut dengan mitokondria. Mitokondria, membawa nanti hormon ATP. Mitokondria, membawa hormon ATP, adenosin, kipas torat. Lihat baik-baik. Di sini ada hormon ATP, bawaan dari genetik, gennya nanti punya DNA sendiri, ya. Dan ini nanti yang menentukan satu mentalitas, satu kecenderungan, satu kekuatan, dan ternyata ini berdiri sendiri. Bukan bawaan dari tubuh kita. Jadi punya sel sendiri, punya asal sendiri. Asalnya dari mana? Ternyata Masya Allah, asalnya itu bukan dari sperma, tapi dari ovum. Bawaan dari sel ibu. Dan ini nanti yang memberikan pengaruh-pengaruh kuat dalam diri kita, ditemukan nanti ternyata 75% pengaruh dari diri kita terpengaruhi oleh sel mitokondria ini. 75%. Sisanya baru dari bawaan hormonitas ayah. 75%. Kalau ada 100, 75%. Dibagi 4 bagian. 75 itu berapa bagian? 3 bagian. 3 banding 1. 75%. 75 per 100. 75 per 100. Artinya 3 bagian. 3 per 4, 3 banding 1. 3 per 4. Ini 3, 25%-nya 1. 3 banding 1. Ibumu, ayahmu. Nah, apa dampak dari mitokondria ini dengan tadi sel ATP yang menghadirkan kemudian sifat dari genetika ibu? Ternyata salah satunya, ketika seorang anak dipecah dengan ibunya, dipisahkan, dibagi walaupun sampai 57 titik, 248 dimensi, ke tempat manapun, ketika ada bagian dari tubuh ibunya, genetis ibunya sampai pada dirinya, maka dia punya ikatan dengan ibunya yang tak terpisahkan. Ini yang menyebabkan seorang ibu lebih rindu kepada anaknya. Ini yang menyebabkan ketika anak dipisah dengan ibunya, ibu kemudian merasa sedih, anak tiba-tiba bisa menangis. Ini yang menyebabkan seorang ibu ketika melepas anaknya sekolah, dia bisa menangis. Dan hebatnya, ketika pertumbuhan anak, itu luar biasa terdapat nilai-nilai ini. Silakan antum cek. Anak usia 5 tahun, tempatkan di pesantren. Sebelum berangkat, ibunya sudah mengatakan, Pak, kalau bisa jangan dulu. Ada rasa itu. Begitu turun, 7 tahun, di jalan, Pak, bisa dipikirkan lagi enggak? 12 tahun, sampai di pesantren. Begitu mau ditinggalkan, kecup lagi, keluar air mata. Nah, jaga baik-baik ya. Pak, bisa enggak nengok sebulan sekali ke sini? Hadir. 13 tahun, masih ada. Anda ke Amerika, lekat dengan ibumu. Anda ke Eropa, lekat dengan ibumu. Tidak ada sekat di situ. Ini yang dimaksud, ibumu. Dan itulah makna Bukankah tempat kembali? Bukankah tempat kerinduan? Bukankah tempat merujuk? 75% yang ada sel dalam diri kita, yang terbawa dalam mitokondria itu yang menghadirkan kedekatan yang sangat kita dengan ibu kita. Makanya wajar kalau antum kadang ingat ibu, kadang di luar ingat ibu, kadang pengen cerita ke ibu, kadang ingin bicara ke ibu, dan sebagainya. Bukan berarti ayah tidak punya peran di sini. Tapi Nabi ingin menunjuk, kalau Anda ingin berikan bakti sedang punya masalah, maka ingat-ingatlah. Seringkali masalah itu ditumpahkan pada ibu. Dan berapa banyak lagi masalah yang ingin ditumpahkan pada ibu Anda. Hati-hati. Masalah itu tidak mudah. Kadang-kadang mic arti hilang pun jadi masalah di hadapan kita. Nah, mic-nya. Baik. Mic-nya baru mic yang ini. 3 kali itu disebutkan. Karena suaranya lebih peka. Kalau saya harus lebih keras keluar pada yang ini. Jelas ya? Baik. Jadi siapa yang pertama kali bakti kan? Ibumu. Kedua siapa? Ketiga siapa? Masya Allah. Keempat siapa? Allahu Akbar. Baik. Tapi bukan jadi alasan untuk mencari yang tidak baik. Kecuali anak pesantren pulang ke rumahnya. Ketemu dengan bapaknya. Bapaknya katakan, Masya Allah. Nak, bilang kepada ibumu. Masya Allah. Hadis apa yang paling mulia disebutkan oleh Nabi? Bakti kepada siapa? Baik, tanyakan kepada ibunya. Kata ibunya, ibumu. Siapa lagi, Mak? Ibumu. Siapa lagi, Mak? Ibumu. Baik lagi anaknya pada bapaknya. Sudah kamu tanyakan? Sudah. Berapa kali baktinya? 3 kali. Tanyakan pada mama. Berapa kamu punya ibu sekarang? 1. Sampaikan kepada ibumu. Nabi mengatakan, ibumu, 3 kali. Saya ingin berbakti kepada ibu. Balik lagi dia. Baik, Masya Allah. Bu, kata papa. Ibu kan 3 disebutkan oleh Nabi. Ibumu. Masya Allah. Apa jawaban ibunya? Nanti kita lanjutkan setelah membahas bapaknya. Bismillah.